Apa hukumnya seseorang yang sholat kemudian ia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kalau sholatnya itu dalam sholat jahriyah bersama imam, maka tidak boleh dia mengucapkan Alhamdulillah ketika sholat. Tetapi kata beliau, kalau sholat sirriyah atau dia sholat sendiri, boleh dia mengucapkan Alhamdulillah. Namun, jangan di pertengahan membaca Al-Quran. Ya, misalkan sedang membaca Al-Fatihah atau sedang membaca surat. Jangan diselai dengan ucapan selain ayat Al-Quran. Ya, dengan ucapan Alhamdulillah tersebut. Ini yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Tetapi tidak disyariatkan bagi orang yang sholat di sampingnya untuk menjawab mengucapkan Yarhamukallah, itu tidak disyariatkan. Iya. Wallahu a'lam.